Konsultasi Syariah. Zakat tidak harus di bulan Ramadan. Pertanyaan, apakah zakat harus dibayarkan di bulan Ramadan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada banyak macam zakat, dan zakat yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan hanya satu, yaitu zakat fitrah. Selain itu, tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Yang kami maksud tidak ada hubungannya dengan Ramadan adalah batas pembayarannya, tidak selalu bertepatan dengan bulan Ramadan. Kita sebutkan beberapa contohnya. Untuk zakat pertanian, Allah tetapkan pembayarannya dilakukan saat panen. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tunaikanlah zakatnya di hari ketika panen. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Untuk zakat mal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan agar dikeluarkan ketika memiliki harta satu nisab dan telah genap satu tahun. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar, sementara dari 40 dinar masing-masing diambil satu dinar satu dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan disahihkan Al Albani. Aturan ini juga berlaku untuk zakat binatang ternak dan zakat perdagangan, yaitu memiliki harta satu nisab kemudian harta itu bertahan selama satu tahun hijriah. Sementara perhitungan genap setahun belum tentu bertepatan dengan bulan Ramadan. Sebagai ilustrasi, nilai nisab zakat adalah 85 gram emas. Jika diasumsikan harga emas Rp500.000, nilai nisab setara dengan 42,5 juta rupiah. Di bulan Muharram 1436, si A memiliki tabungan senilai 40 juta. Harta ini belum mencapai nisab. Di bulan Safar 1436 Hijriah, tabungan si A bertambah menjadi 43 juta. Kali ini harta si A telah mencapai satu nisab. Jika selama setahun harta si A tidak kurang dari nilai itu, maka si A berkewajiban membayar zakat 2,5%. Kapan si A harus membayar zakatnya? Jawabannya, si A bayar zakat pada bulan Safar 1437 Hijriah dan bukan pada bulan Ramadan. Karena ketika si A membayarnya di bulan Ramadan, berarti dia menunda pembayaran zakatnya. Hukum menunda pembayaran zakat. Harta zakat adalah harta milik mustahik atau penerima zakat yang ada di tangan muzaki, yaitu orang yang wajib zakat. Ketika muzaki menunda pembayaran zakat, berarti muzaki menunda hak orang lain yang seharusnya dia bayarkan. Karena itulah Allah mewajibkan zakat untuk dibayar tepat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tunaikanlah zakat di hari ketika panen. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Karena itulah, waktu yang paling afdol untuk pembayaran zakat adalah ketika waktu wajibnya, yaitu pada saat jatuh tempo haul. Karena pada saat dia membayar, dia sedang menunaikan kewajiban tepat pada waktunya. Dengan pertimbangan ini, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh menunda pembayaran zakat tanpa udur. Jika tidak ada udur, kemudian sengaja menunda pembayaran zakat, maka dia berdosa. Di antara bentuk udurnya adalah tidak memungkinkan bagi wajib zakat untuk membayar zakat di awal waktu. An-Nawawi mengatakan, zakat menurut kami wajib dibayarkan segera. Jika sudah jatuh tempo dan mungkin untuk dibayarkan, maka tidak boleh ditunda. Jika tidak memungkinkan, dia boleh menundanya sampai memungkinkan untuk dibayarkan. Jika dia sengaja menunda setelah memungkinkan, maka dia bermaksiat dan wajib menanggung resiko. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Ini seharusnya menjadi catatan bagi para pemilik harta untuk selalu memperhatikan nilai hartanya. Bukan untuk menjadikan harta sebagai hiburan, tapi agar orang tahu waktu yang tepat pembayaran zakatnya. Dia tahu kapan hartanya mencapai nisab, dan dia tahu berapa hartanya ketika sudah haul. Menunda agar mendapatkan keutamaan Ramadan. Melakukan amal soleh ketika Ramadan memang istimewa. Tetapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kewajiban. Dan telah kita tegaskan, waktu yang paling afdol untuk pembayaran zakat bukan di Ramadan, tapi pada saat telah genap satu nisab dan telah mencapai haul. Melaksanakan kewajiban tepat waktu lebih dicintai Allah. Lebih dari itu, menunda kewajiban termasuk pelanggaran syariat. Kecuali jika penundaan itu tidak memberikan pengaruh besar. Misalnya, penundaan sepekan atau beberapa hari saja. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Da'imah mengatakan, tidak boleh menunda pembayaran zakat setelah sempurna satu haul, kecuali karena udzur syar'i. Seperti tidak menemukan orang miskin ketika hartanya telah mencapai satu haul, atau tidak bisa mengantarkan ke mereka yang berhak, atau ketika ketemu fakir miskin, hartanya tidak sedang dibawa atau sebab lainnya. Lajenah juga melanjutkan, sementara menunda pembayaran zakat karena alasan Ramadan, hukumnya tidak boleh, kecuali jika waktunya pendek. Seperti haulnya telah masuk pertengahan Sya'ban, tidak masalah ditunda sampai Ramadan. Fatwa Lajenah Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.